Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tanpa terasa waktu semakin waktu berjalan, kita bisa bertemu kembali setelah kurang lebih 2 pekan, ya, 2 pekan kita libur. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyambung kembali pelajaran yang kita pelajari, atau kitab yang kita pelajari masih jauh, dalam artian belum tuntas di jilid 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jilid yang pertama ini, ya, artinya perjalanan masih cukup lumayan, beberapa lembar pelajaran-pelajaran yang harus kita selesaikan. Tapi bukan berarti kita buru-buru, ya, tetapi kita perlahan-perlahan dan mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah lewat dari jilid 1 ini. Dan karena merupakan jilid 1 ini termasuk dasar, ya, dasar-dasar dari lughah Arabiyah, yang nanti di jilid-jilid berikutnya itu semakin diterapkan atau dijelaskan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah dari ilmu-ilmu bahasa Arab berupa nahu dan sharaf. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita sudah masuk pelajaran 16 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan percaya sama ana, artinya ketika kita mempelajari bahasa Arab ini sabar, ya, dengan perlahan-perlahan, ya, suatu saat pasti ada manfaatnya. Bukan saja suatu saat, tapi mulai hari ini pun ada manfaatnya. Artinya ketika kita mengkaji, ya, karena kita selalu sudah membiasakan, ya, membiasakan kita itu taklim, kan gitu, ya, taklim durus, ya, ini dengan kitab, itu minimal berguna, minimal maksudnya digunakan, dipraktekkan dalam menyimak. Sementara mungkin masih pasif dulu, ya, sementara mungkin masih pasif dulu. Tapi dengan percakapan-percakapan yang ada di sini itu hendaknya kita, ya, kalau kita ingin lebih, ya, tentunya menghafalnya atau membiasakannya dalam ucapan-ucapan yang pendek dan seterusnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran 16 bagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, di pelajaran 16 ini, ya, titik tekan atau tema yang diangkat adalah masalah jama' taksir, ya, jama' taksir atau jama' isim jama' khusus di kata benda, dalam artian yang bukan manusia, gitu, bukan manusia, ya. Inti dari pelajaran ini ada dalam tamrin 2, ya, ada dalam tamrin 2. Antum lihat di situ, di sini sudah dikenalkan kata-kata benda dan jamaknya. Ya, mungkin antum sudah menghafal, ya. Kalau ditanya satu persatu, ya ini merupakan suatu murojaah ya. Antum misalkan ahi, kalau misalkan anak katakan hada baitun, maka jamaknya apa? Ahsanta, bagus. Hadihi buyutun, ya. Kalau dikatakan hada baitun, maka jamaknya hadihi buyutun. Nah, misalkan antum ahi hada kitabun, jamaknya? Iya. Taknya enggak panjang, tapi pendek semua. Hadihi kutubun. Iya, hadihi kutubun. Iya. Antum akhi misalkan hada jabalun. Ini gunung. Nah. Hadihi jibal. Ini gunung-gunung. Hadihi jibal. Alhamdulillah antum mengerti ketika kata benda dijamakan menjadi mu'anas. Ya. Karena contohnya sudah ada dalam tamrin 1. Atau dalam, ya setelah, ya di tamrin 1 ya. Ketika kata benda dijamakan itu mu'anas. Menjadi mu'anas. Ya, menjadi mu'anas. Antum ahi misalkan, contohnya yang lain, misalnya hada nahrun, ini sungai, jamaknya apa? Ahadihi, kalau nahrun, anhar, ya, sebagaimana dalam Al-Quran ya, jannatun tajri, tajri min tahtihal anhar, ya, di surga itu bukan satu sungai, tapi sungai-sungai, ya. Mudah-mudahan kita bisa menemuinya di sana insyaallah ya. Di surga itu nanti ada sungai-sungai. Sungainya beda dengan di dunia. Dengan di dunia beda ya. Ada sungai Khomer, ada sungai Laban, ada sungai Asal. Masya Allah. Nikmat sekali. Antum mahi misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa nih? Kalau misalnya hada. Atau gini. Hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Ini jam tangan. Ya jam atau misalkan ya kalau saat itu sebenarnya apa saja bisa jam dinding, bisa jam tangan, bisa jam beker, tapi utamanya jam aja. Hadihi sa'atun, maka apa jamaknya? Hadihi sa'atun. Iya. Iya. Sebagaimana kemarin juga ternyata bahwasanya jamak taksir dari kata benda itu tidak mesti dari yang awalnya muzakkar, tapi juga dari mu'anas juga kan. Jadi kalau ketika mu'anas, ketika jamaknya ya tambah mu'anas kan gitu maksudnya. Artinya ketika dia jamak mufradnya itu hadi sa'atun, maka jamaknya ya pasti mu'anas lagi. Yang mudzakarnya saja jadi mu'anas, apalagi yang mu'anas kan gitu. Antum mahi misalkan kalau misalkan mufradnya hadihi misalkan sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ya. Iya, jadi kalau misalkan pada kata yang mu'anas, mufradnya itu mu'anas perempuan, maka ketika jamaknya itu kebanyakan atau ada diantaranya itu menjadi atau sebagiannya menjadi jamak mu'anas salim, jamak mu'anas salim, gitu ya. Seperti di sini di nomor 15 itu hadhihi sa'atun. Kemudian hadhihi sayyaratun. Nah, kemudian hadhihi ta'iratun. Nah, kembali ke antum. Kalau misalkan dalika najmun, maka jamaknya gimana? Tilka nujumun. Itu bintang, maka tilka nujumun. Jangan lupa mu'anas yang untuk yang ba'id itu adalah tilka. Gitu ya. Untuk yang mu'anas yang ba'id itu tilka. Yang dekat hadihi. Ya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk tamrin 3. Di situ perintahnya asyir. Yani tunjukilah gitu. Tunjukkanlah. Tentunya kalau dikatakan tunjukilah ya dengan isim isyarah gitu ya, dengan isim isyarah dengan kata tunjuk. Ilal asma'il atiyati. Kepada kata-kata benda berikut. Bismi isyaratin, dengan kata tunjuk. Munasibin, yang cocok. Lil qoribi, yang dekat. Untuk yang dekat. Jadi tunjukkanlah kata-kata benda berikut dengan isim isyarah yang cocok dengan jenis yang qorib, yang dekat. Yang dekat itu apa? Yaitu hadza, hadhihi, dan haula. Tapi jangan lupa bahwasanya pelajaran haula itu pelajaran yang sebelumnya, yaitu khusus untuk yang akil. Nah, ya, yang akhir. Jadi kalau yang haula itu ini, tetapi jangan diterapkan pada yang ghairu akhir. Baik, bihani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari satu, dari nomor satu antum sebelah kanan. Nah, di sini nomor satu bukan bukan jamak nih. Nah, di situ apa dibacanya? Rajulun. Berarti bukan haula. Iya, hadza rajulun. Karena kalau haula harus jamak. Nah, iya. Nah, baru yang nomor duanya, tafadhol. Wah, enggak boleh itu. Nah, ini apa namanya menyalahi kodrat ya. Iya, menentang alam. Haula'i rijalun, betul. Nomor tiga. Bagus. Nomor empat. Apa nih? Kalbun. Nah, di situ ada kaf, lam, alif, ba. Berarti dibaca apa? Kilab. Kilab itu jamak taksir dari apa? Kalbun. Ah, dari anjing. Jadi apa? Ah, ini juga terlalu istimewa ya, terlalu ini terlalu terhormat itu. Masa anjing di ini di apa diberikan apa namanya porsi yang dimuliakan, enggak boleh. Jadi itu kan binatang ghairu akil, maka kalau jamak menjadi apa? Jangan lupa ketika kata benda atau yang sifatnya itu ghairu akil, baik itu yang kata benda mati atau yang masih yang hidup, kata benda hidup yang ghairu akil ketika dimuanaskan ketika dijamakan hukumnya muanas, maka yang kilab itu bukan haula'i atau hadza, tetapi hadzihi. Nah, ini ada dalam tamrin yang ketiga, yang kedua sebelumnya itu di nomor 7 tuh. Hadza kalbun, hadzihi kilabun. Kilab artinya kalau kalbun itu satu ekor anjing, tapi kalau kilab banyak. Nah, banyak. Ya, tiga ekor lebih. Taib, nomor lima. Bagus. Hadihi durus. Ini pelajaran-pelajaran. Ini pelajaran-pelajaran. Nomor enam. Iya, bagus. Haulai mudarrisuna. Nah, ini para guru. Ya, gitu ya, laki-laki. Nomor tujuh, antum laki. Bagus. Haulai akhwati. Apa artinya? Iya. Jangan lupa di situ ada ya, bukan sesuatu yang tidak ada maknanya, tapi ada maknanya, yaitu kembali ke domir ana. Iya. Jadi apa namanya mutasil. Jadi di situ adalah bersambung yang menunjukkan ya mutakalim. Jadi haulai akhwati, ini saudara-saudara perempuan saya, gitu ya. Jangan lupa mengartikannya seperti itu. Haulai akhwati, gitu ya. Baik, nomor 8, ahi. Hadhihi aqlam. Bagus sekali. Hadhihi aqlam. Ini pena-pena. 9. Bagus. 10. Hadhihi sayyarat. Panjang di situ. Ini jamak mana salim? Sayyaratun. Iya. Walaupun enggak ada rokatnya, kita baca itu ya-nya ada tasdid ya, sayyaratun. Nah, ini mobil-mobil, tiga mobil lebih. 11. Bagus. 12. Bagus. Mana himar? Ya, keledai. Apa jamaknya himar? Humurun. Ya, humurun. Ya, bagus. 13. Iya, bagus. Ini jamak hadhihi kutubun. 14. Nah, ini tadi yang barusan tanya. Jamak daripada himar. Berarti nomor 14 apa? Antum? Iya, hadhihi humurun. Ini keledai-keledai. Keledai-keledai. Ini keledai-keledai. Antum pernah melihat keledai? Belum, kalau secara langsung mungkin belum ya. Apa mungkin adanya di foto atau mungkin ada di apa namanya? Benda bergerak ya, film misalkan. Tapi kalau secara langsung anda juga belum pernah lihat ya, gitu ya. Humurun. Kalau kuda sering kan gitu ya. Kalau kuda banyak. Di sekitar kita ada banyak. Tapi kalau humurun ini nampaknya di Indonesia sulit ditemukan. Nomor 15, tafadhol. Masya Allah. Jeli sekali. Ya. Ini ain ini sebenarnya apa? Mufrad atau, ya maksudnya mufrad atau apa namanya jamak? Iya, mufrad dia. Sebagaimana dulu, ain itu adalah kalau dia berpasangan maka dia dimuanaskan. Nah, maka dia dihukumi dengan muanas. Ada di halaman sebelumnya itu di pelajaran berapa itu kan ada. Nah, ini. Nah, di halaman 35 hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Ya, semua yang berpasangan itu dimuanaskan walaupun mufrad. Ya, bukan berarti di situ apa namanya? Bukan semata-mata tidak ada marbutohnya, ya. Penampilannya muzakkar gitu, ainun, tidak ada tak marbutoh. Tetapi karena berhubung berpasangan, waalaikumsalam, maka dari awalnya dia memang dihukumi mu'annas. Maka dia dihukumi dengan mu'annas. Jadi ainun di sini pada hakikatnya adalah mufrad yang mu'annas. Karena berpasangan dengan sebab, ya. Seperti ya, tangan, kemudian telinga, lalu mata, kaki. Nah, itu adalah berpasangan. Nomor 16, Sahi. Masya Allah, betul. 17 terakhir. Iya, haulai tabibat. Ini karena akil, akilah bahkan. Mudah sekali ya, alhamdulillah. Sangat mudah karena hanya mencocokkan. Tentunya ya jangan sampai salah. Masih berkisar di hadhihi, ahada, hadhihi dan haula. Tamrin 4 asyir juga. Tunjukilah sebagaimana apa namanya? Tamrin yang ketiga bedanya apa? Yang sekarang yang ba'id. Yang tadi qorib ini ba'id ya. Jadi asyir ilal asma'il atiyati, tunjukkanlah kepada kata-kata benda berikut bismi isyaratin dengan kata tunjuk munasibin yang cocok, yang sesuai kata. Tetapi lil ba'id, kalau tadi lil qorib sekarang kata benda yang jauh. Kalau yang jauh tentu isim isyaratnya sudah berbeda. Ada artinya cakupannya atau pembahasannya zalika, tilka atau ulaika. Ah gitu ya. Dalika untuk muzakkar, tilka untuk mu'annas, ulaika untuk muzakkar atau mu'annas yang jamak. Nah, jangan lupa itu. Kalau yang dalika jelas-jelas untuk muzakkar yang mufrad, kalau tilka bisa yang mu'annas, bisa yang mufrad, bisa yang jamak. Tapi yang ghairu akil. Kembali ke nomor satu, siapa ya gilirannya? Ya, tafadhal antum akhi. Dalika qorib. Ahsanta. Muntaz, bagus sekali. Nomor dua. Masya Allah, jayid. Nomor ketiga, jayid, bagus. Empat, bagus sekali. Jangan lupa ya, nujum adalah jamak daripada najmun. Maka kata isim isyarat yang cocok yang baidnya adalah tilka. Itu nujum, bintang-bintang. Tilka nujumun. Nomor lima, iya, tilka bintun, bagus. Enam, ulaika banat. Tentunya ini adalah yang akilah, maka ulaika banatun. Tujuh. Tujuh. Iya, tilka darrajatun. Sepeda, sebuah sepeda. Itu sebuah sepeda. Delapan. Antum, mahi. Nomor delapan, apa itu? Jamak daripada darrajatun. Iya. Jangan lupa darojatun ya. Darojatun kan sepeda ya. Sepeda yang digoes ya. Kalau yang motor darojatun nariyah, yang ada apinya, maksudnya yang berasap gitu. Maka ini jangan ulaika dong. Tapi apa? Tilka, iya, tilka darro. Ro-nya dipanjangkan. Ya, sebab kalau tidak dipanjangkan artinya tingkat derajat. Kalau dibaca dengan darrojatun artinya sepeda, tapi kalau darrojatun ronya tidak dipanjangkan, itu justru artinya derajat. Nah, derajat atau tingkat darrojatun. Darrojatun. Iya, ronya ditasdid darrojatun. Sembilan, ahi. Jayid, bagus sekali. Sepuluh. Bagus. Sururun, jamak daripada sarir. Iya. Bagus. Sebelas. Iya, tilka dajajatun. 12. Tilka mudarrisatun. Bagus sekali, ahsanta. Tilka mudarrisatun. 12, 13. Apa nomor 13 jawabannya? Mudarrisat. Iya. Ulaika, iya. Kan banyak di sini. Mudarrisat artinya para ibu-ibu guru ya, 3 orang lebih. Tentunya ulaika mudarrisat itu ibu-ibu guru ya. tetapi jamak. 14. Ya, dzalika hajun, itu orang yang haji. 15. Iya, jamak daripada hajun adalah hujjaj. Ulaika hujjaj, itu bapak-bapak atau orang-orang yang haji. 16. Bagus, jayin. 17 terakhir. Nah, sayarat itu banyak. Iya, berarti loh, kalau haulai bukan di sini tempatnya. Di sini perintahnya yang ba'id. Berarti ulaika juga salah karena sayarat itu adalah ghairu akil, mobil. Iya, jadi tilka sayyaratun. Iya, apa namanya? Tinggal yang penting membedakannya itu gini, akil atau ghairu akil, itu aja dulu. Jadi akil atau ghairu akil. Kalau mobil nggak mungkin akil kan? Ya. Kalau udah ghairu akil, imma tilka imma. Iya, iya. Kalau misalkan ghairu akil, imma zalika imma tilka. Tilkanya itu kalau misalkan untuk mufrad ataupun jamak, tilka semua. Tilka semua. Jadi pertama akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Sekarang muzakkar atau muannas di sini. Kalau muannas udah tilka. Kalau tilka baik itu yang mufrad maupun yang jamak sama. Tayyib ihwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada kesimpulan ya, di sini ada kesimpulan. Ada kolom-kolom di situ bahwa yang pertama judulnya yang nomor satu adalah asmaul isyarati lil qarib. Ini kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Asmaul isyarah ini isim-isim isyarah maksudnya. Yang dekat tetapi yang akil. Nah, kita baca ya. Hadza talibun. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Nah, dua kolom ini bedanya apa? Kalau hadza talibun haula'i tullab. Haula itu lah. Bedanya apa? Iya, mufrad dengan jamak, nah, gitu ya. Mufrad dengan jamak. Tapi yang akil, yang muzak, yang muzakkar. Nah, sekarang yang muannasnya. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Nah, itu namanya yang akil. Iya, dan yang muannas. Yang muannas ya, gitu ya. Nah, sekarang adapun yang nomor dua, asmaul isyarati lil qaribi lil ba'id maksud ana al aqil. Sekarang yang untuk yang jauh sekarang. Jadi isim-isim isyarah yang jauh tapi yang aqil. Kita baca dzalika talibun. Dzalika talibun. Ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang pertama itu untuk yang mufrad, kalau yang keduanya itu yang jamak. Bedanya apa? Kalau yang atas mudzakkar, yang bawahnya muannas. Gitu ya. Nomor tiga itu adalah asmaul isyarah lil qarib. Isim-isim isyarah, kata-kata tunjuk yang dekat tetapi ghairu aqil, ghairul aqili. Ya, yang selain berakal. Kita baca. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Nah, bedanya apa? Bedanya yang kolom pertama adalah mufrad, kemudian yang berikutnya adalah jamak. Ya, jamak taksir. Jamak taksir atau jamak muannas salim kalau yang sayyarah itu ya, yang muannasnya. Bedanya yang pertama adalah untuk yang mudzakkar, yang bawahnya adalah untuk yang muannas. Tetapi ketika dia dijamakkan maka bukan haula tetapi hadhihi ya, karena lil qarib, lil qarib. Kemudian yang keempat asmaul isyarati lil ba'id, isim-isim isyarah, kata-kata tunjuk untuk yang jauh, ghairul aqil. Adapun yang sebelumnya adalah yang qarib, sekarang yang ba'id, yang ghairul aqil ya. Kita baca dzalika baitun. Dzalika baitun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Iya. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Iya. Sama seperti yang sebelumnya, mufrad dengan jamak. Kemudian yang mudzakkar sama yang muannas, ya. Kalau misalkan yang muannas yang sebelumnya itu adalah tilka, maka ketika dijamakkan lebih atau tidak ada perubahan gitu maksudnya ya, tetap juga tilka lagi. Kalau yang misalkan yang sebelumnya muzakkar dzalika baitun, ketika dimuannas ketika dijamakkan berubah jadi tilka, tilka buyutun. Ini harus hafal ya, artinya sudah lancar lah gitu. Tadi latihan tadi nomor 17 nomor, sampai siapa sampai di mana antum ya, berarti ketika antum awal misalkan bagian antum ya. Nah ini misalkan kita terapkan nih rumus ini sebagai rumus, sebagai patokan kaidah untuk yang asma'ul syarah lil qarib, untuk yang akil ya, kemudian yang ba'id yang akil, kemudian juga asma'ul syarah lil ba'id untuk yang akil, yang ghairul akil sama asma'ul syarah lil qarib ghairul akil sama asma'ul syarah lil ba'id ghairul akil juga, artinya yang akil sama yang ghairul akil ini atas bawah kan gitu ya, sebagaimana dalam kolom di atas tadi itu atau dalam buku itu. Misalkan kita apa terapkan di sini contoh-contoh. Antum masih misalkan antum sebutkan jamaknya ya, untuk yang jamaknya. Anda sebutkan yang mufradnya. Misalkan hada qalamun. Apa jamaknya? Hadhi aqlam. Bagus, hadhi aqlamun. Antum masih misalkan hadhi sayyaratun. Ya hadhihi sayyaratun. Ya bagus sekali. Antum akhi misalkan yang apa namanya yang ba'id ya. Dzalika misalkan baitun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Ah bagus. Kalau misalkan antum akhi misalkan dzalika najmun. Tilka nujumun. Iya bagus sekali. Tilka nujumun. Antum akhi misalnya tilka ta'iratun. Tilka ta'iratun. Yani kapal terbang. Tilka ta'iratun. Tilka ta'iratun. Ya, tilka ta'iratun. Ya gitu ya. Baik, misalkan antum ahi yang sekarang yang akilnya ya, atau yang ghairul akil. Atau yang akhirnya sekarang tadi ya, malah tadi justru yang ghairu akhir ya. Misalkan antum mahi hada mudarrisun. Ya haula'i mudarrisuna ya. Antum mahi misalkan dzalika hajun. Ulaika hujjajun. Tilka tabibatun. Tabibatun yani ibu dokter. Tilka tabibatun. Ulaika tabibatun. Ulaika tabibatun. Tanya pendek. Tabibatun. Ulaika tabibatun. Tanya pendek. Gini, apa namanya? Kalau yang tanya panjang itu toribat. Kalau misalkan ibu dokter, ketika dia jamak yang ibu dokter, tabibatun. Ulaika tabibatun. Iya, ulaika tabibatun. Nah, itu ya. Antum mahi misalkan. Zalika rajulun. Ulaika rijalun. Iya, bagus. Kemudian misalkan apalagi ya? Misalnya antum tilka mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Ya, sudah cukup ya. Masih ada waktu, kita akan masuk sedikit di pelajaran ke-17 ya. Sebenarnya semakin ke sini pelajaran semakin ke terakhir itu mudah-mudah justru. Ya, beda dengan sebelum-sebelumnya. Ketika di pelajaran-pelajaran yang 9, 8 itu agak berat, tapi di sini agak mudah insyaallah, karena penerapan dari apa yang sudah dipelajari, penerapan dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Tapi kita akan lihat di pelajaran 17, kita akan baca pelajaran yang baru ini. Darsus sabi'a asyara. Ya, kita baca ya. Abwabul masjidi maftuhatun. Maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu? Liman hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. Terjemahnya nanti ini ya, menyusul. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ya. Fil hindi lughatun katsiratun. Aina al-kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Tilka sururu maksuratun. Ronya enggak panjang ya. Ulangi. Tilka sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Hadhihi al-humuru lil fallahi. Ya, di sini ada tanda kurung, maksudnya ada dua ya, ada dua kata. Boleh al-humuru, bisa al-hamiru. Maknanya adalah keledai. Kita baca ya. Yang pertama nanti ada dua bacaan ya. Kita baca sekali lagi. Hadhihi al-humuru lil fallahi. Hadhihi al-hamiru lil fallahi. Lamnya ditasih harusnya lil fallahi ya, karena itu artinya petani. Aina kutubukunna ya akhawatu? Aina kutubukunna ya akhawatu? Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Ya. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Bukan ahi, ukhti. Iya, ada taknya toh? Iya, bukan ahi tapi ukhti. Baik, hadhihi makatibut tullabi. Iya. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Baik. Kalau kita memperhatikan, nanti akan diterjemahkan semakin jelas. Ini penerapan pelajaran sebelumnya. Manfaatnya itu di sini. Yakni bahwasanya kata-kata benda yang dijamakkan menjadi mu'annas itu ketika dia khobar sifatnya atau sebagai na'at ya, ketika ada na'at dan man'ut itu nanti ada kaitan sekali, ada kaitan sangat erat ya. Coba ya, nomor satu misalkan abwabul masjidi, artinya apa itu abwab? Mana abwab ya, pintu-pintu. Pintu-pintu masjid maftuhatun, terbuka. Itu ada kaitannya. Ada kaitannya dengan yang mana? Ya ini abwabul masjidi, dia sebagaimana yang antum pelajari adalah apa bentuknya itu? Mudhof wa mudhofun ilaih. Kemudian mudhof wa mudhofun ilaih di sini dia menduduki sebagai mubtada. Ya ini awal kalimat. Ya, kedudukannya sebagai mubtada di situ. Ya. Jadi kedudukan yang utamanya adalah mubtada tersusun dari mudhof wa mudhofun ilaih. Khobarnya maftuhatun. Khobarnya maftuhatun adalah jenis mu'annas. Kira-kira mengkhabari siapa? Mengkhabari abwab atau mengkhabari masjid? Abwab. Bukan masjidnya. Ya, tapi abwabnya. Ya. Jadi masjidnya sih tetap muzakar. Masjidnya tetap berapa? Satu. Ya, tetapi dia memiliki abwab. Pintu-pintu. Pintu kanan, pintu kiri, atau pintu belakang, pintu depan, dan seterusnya. Banyak pintunya. Ima tiga, ima empat, dan seterusnya. Dan semua pintunya itu dijelaskan khobarnya maftuhatun. Nah, ini ada kaitannya dengan abwab. Yang abwab itu adalah mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Itu nanti banyak faedah, banyak apa yang bisa kita ambil dari situ, itu banyak sekali. Ya, kaidah-kaidah secara tersirat, hanya penulis tidak menjelaskan di sini. Hanya kita yang bisa mengambilnya secara tersirat di situ. Nah, itu jadi pintu-pintu masjid terbuka. Nah, kenapa kok pakai maftuhatun? Ya karena abwab, abwabnya mu'annas. Jamak tafsir seperti itu ya. Jadi kalau dibaca abwabul masjid maftuhun salah. Itu sudah otomatis itu, karena kita sudah pelajari sebelumnya bahwasanya setiap jamak dari ghairu aqil adalah mu'annas, maka khobarnya harus sesuai dengan mubtada'nya. Ya, jadi inti titik sorotnya itu di abwabnya. Satu ya. Nomor dua sekarang. Liman hadhil buyutul jadidatu. Ini juga sangat kerat kaitannya. Kita artikan milik siapakah? Hadhil buyut apanya? Milik siapa? Milik siapakah rumah-rumah ini yang baru? Ah, gitu ya. Al buyut ketika dikasih alif lam ya, maka itu sangat pantas digabung dengan isim isyarah. Hadhil buyut. Bedanya apa? Bedanya adalah artinya bukan milik siapakah ini adalah rumah ya, tetapi milik siapakah rumah ini, gitu ya. Sama seperti yang kita jelaskan dahulu, beda hadhihi buyutun sama hadhil buyut, gitu kan ya. Kalau hadhihi buyutun ini adalah rumah-rumah, tapi kalau hadhil buyut rumah-rumah ini, gitu penerjemahannya. Milik siapakah rumah-rumah ini, naatnya apa di situ? Al-jadidatu, yang baru. Kok muannas? Karena man'utnya mudzakkar atau muannas? Muannas. Yang disifatinya muannas. Kok pakai hadhihi? Karena al-buyut ghairul aqil. Nah, ghairul aqil, maka isim isyaratnya hadhihi. Nah, gitu ya. Jawabannya hiya limudiris syarikati. Dia. Hiya menggunakan kata ganti, yaitu kata gantinya muannas. Menggantikan siapa? Al-buyut. Al-buyutul jadidah ya, menggantikan al-buyutul jadidah. Diringkas jadi hiya gitu ya. Dia li mama mana li di situ? Kepunyaan atau milik ya. Mudir asy-syarikah. Mudir adalah direktur atau kepala sekolah. Tapi kalau dalam yang selain dari madrasah maka direktur. Asy-syarikah yakni perusahaan. Nah, jadi syarikah itu PT lah gitu, PT. Perseroan terbatas atau usaha dagang, dalam artian niaga gitu. Syarikah itu maksudnya adalah perserikatan, persatuan atau perusahaan yang isinya itu lebih dari satu orang, tapi dia patungan gitu, syarikah ya, kerjasama. Jadi milik direktur perusahaan. Tiga, an-nujumu jamilatun. Ini juga berkaitan sekali. An-nujum adalah apa artinya? Bintang-bintang. Jamilatun, yang indah atau yang bagus. Ini juga berkaitan. Karena an-nujum itu jamak, maka khobarnya adalah muannas. Jamilatun. Bintang-bintang itu indah sekali. Jamilatun. Karena an-nujum itu ghairu aqil, maka khobarnya muannas, mufrad. Ya, gitu ya. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Sama dengan yang di atas. Ya. Hadhihi ad-durus, ya ini apa? Pelajaran-pelajaran ini mudah. Fil hindi lughatun katsiratun. Apa artinya? Di negara India itu terdapat bahasa-bahasa yang sangat banyak. Iya, jadi bermacam-macam. Sama dengan di Indonesia itu lughatun katsiratun. Fil hindi lughatun katsiratun. Itu kenapa dibalik khabarnya dikedepankan? Karena ada ta'kid situ ya. Di India, bukan negara yang lainnya. Nah, tapi padahal negara lain juga sama gitu ya. Di India itu, nah gitu ya, terdapat bahasa-bahasa yang banyak. Ya. Terdapat bahasa-bahasa yang banyak. Ada semacam apa namanya, tanbih gitu ya. Supaya orang yang mendengarnya itu memperhatikan. Fil Hindi, ya ada semacam apa namanya, mencari, menarik perhatian gitu. Menarik perhatian. Fil Hindi, lughatun katsiratun. Lughatun juga adalah merupakan jamak ya, jamak muannas salim, kemudian naatnya adalah katsiratun. Aina kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Mudah ya ini ya. Apa artinya? Di mana buku-buku yang baru itu? Dia di perpustakaan. Aina kutubul jadidatu? Tilka sururu maksuratun. Apa artinya? Ranjang-ranjang itu rusak atau patah ya, maksudnya ya patah semua gitu, maksudnya rusak semua, ada yang kakinya patah, ada yang ininya rusak dan sebagainya. Jadi kumpulan dari ranjang-ranjang yang rusak gitu ya, perlu diperbaiki. Tilka sururu maksuratun. Ini juga berkaitan dengan pelajaran sebelumnya tentang apa namanya kata-kata benda yang ghairu aqil ketika jamak muannas. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Apa artinya as-sa'ah? Jam. Ya, jam-jam al-yabaniyatu. Maksudnya ini adalah nanti kalau dalam pelajaran sholaf itu adalah masdar sinai. Ini jam-jam yang bersifat dari Jepang, begitu ya. Jadi maksudnya jam-jam buatan Jepang. Jam-jam buatan Jepang. Rohisotun. Mana rohisoh? Murah meriah. Nah, gitu ya. Murah meriah. Ini murah. Hadihil humuru atau alhamiru lil fallahi. Kok binatang itu diwanaskan? Karena ghairu aqil. Hadihil humuru atau alhamir. Apa artinya? Keledai-keledai ini miliknya bapak petani. Al-falahnya berapa orang? Satu. Iya betul. Lil fallah. Gak masalah gitu ya. Maksudnya bukan ada kaitannya dengan keledai yang dijamakkan gitu ya. Tidak ada kaitan. Yang jelas keledai itu kalau dijamakkan menjadi mu'anas. Dan isi misalnya harusnya hadihi. Karena ghairu akil. Tidak berakal. Aina kutubukunna ya akhawatu. Apa artinya? Di mana kitab-kitab kalian. Nah di sini kutubukunna adalah merupakan domir yang mutasil bilism. Kalau domir al-mutasil bilism apa kedudukannya? Apa bentuknya? Kutubu kunna itu kan ada dua, ada kutub sama kunna. Ya, mudhaf wa mudhaf ilaih. Ya, jangan lupa. Itu merupakan bentukan dari mudhaf wa mudhaf ilaih. Di mana kitab-kitab kalian wahai saudara-saudara perempuan? Wahai saudara-saudara, wahai saudari-saudari perempuan. Hiya fil fasli. Nah, di situ hiya kembali ke mana? Apakah ke akhwat, apakah kutub? Kitab ya, atau kutub ya, dia di dalam kelas. Hadi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Nah, dua-duanya sama. Hanya bedanya yang ini qarib, yang satunya ba'id. Nah, hadhihi kutubi. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ini kitab-kitab saya dan itu kitab-kitab saudara perempuan saya. Nah, ya. Kutubu ukhti itu idofahnya berlipat. Pertama kutubu ukhti, ukhti aja itu sudah idofah. Ukhtinya ada ya mutakalim, itu juga idofah lagi. Jadi idofah beridofah gitu ya. Mudahum-mudahunnya itu berantai. Hadihi makatibut tullab. Apa makna makatib? Jamak daripada maktabun. Ya. Meja-meja at-tullab. Kalau di dalam kelas itu namanya makatib. Karena mejanya banyak kan gitu ya, berjajar. Hadihi makatibut tullab. Ini meja-meja para pelajar. At-tullabnya jamak taksir ya. Tetapi yang menjadi inti penilainya, yang menjadi ibroh adalah makatibnya ya, bukan tulabnya. Fi hadha syari'i, sama dengan di nomor yang sebelumnya, di nomor 5, di jalan ini, nah gitu ya. Fanadiku kabiratun. Mana fanadik? Nah, funduk ya, fundukun ya, ini hotel. Mufrad daripada funduk. Mufradnya fundukun. Maka ketika dia jamak, maka naatnya muannas. Fanadik mu'man'ud. Yani disifati. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Di jalan raya ini terdapat hotel-hotel yang besar, yang mencakar langit. Bahasa kitanya seperti itu ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya bahasa itu berharga sekali untuk agama kita terutama. Kita tentunya jangan lupa berdoa. Rabbana zidna ilman. Kemudian juga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya warizkan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita berdoa atau berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang kita pelajari ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, juga memudahkan kita mempelajari dinul Islam. Ya maksudnya yang namanya pelajaran kan terus akan ganti kitab. Nah kalau kita enggak belajar ya wala falayalumanna ila nafsah, itu aja ibaratnya rumusnya atau motonya falayalumanna ila nafsah, jangan salahkan kecuali diri sendiri kenapa enggak belajar kan gitu ya. Ya kita tidak terasa setahun, dua tahun, tiga tahun menjadi kaum muslimin, menjadi salafiyun alusunnah, maka harus ada perubahan. Ya jangan hanya rezeki saja yang pengen gajinya naik atau uangnya banyak, tapi ilmu juga harus meningkat. Kita semakin alim, semakin orang-orang yang tentunya kan menjadi khasyi'ina lillah ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Baik, sampai di situ dulu ikhwan fillah rahimanakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang biiznillah untuk pelajaran-pelajaran yang selanjutnya, dan kita meminta kepada Allah kemudahan kekuatan lahir dan batin untuk menyelamatkan. Karena buku ini masih jauh nih, masih tiga lagi, masih dua lagi nih. Apa namanya rantaiannya? Ya jadi satu, jadi dua, jadi tiga. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan sampai tamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.